teringat tentang dirimu, tentang siapa dia di sampingmu saat itu. Kau begitu mesra, hati tak terima. Masih terbayang tentang dirimu, tentang siapa dia di sampingmu saat itu. Kau begitu dekatnya, hatiku curiga. Siapakah dia? Mengapa kau dan dia? Ternyata dia orang ketiga yang hadir di dalam hubungan kita berdua. Tak pernah ku sangka kau tega mendua. Ternyata dia orang ketiga yang telah hancurkan hubungan kita berdua. Kau hianati cinta, hatiku terluka. Masih terbayang tentang dirimu, tentang siapa dia di sampingmu saat itu. Kau begitu dekatnya, hatiku curiga. Siapa dan dia?